Luka lama untuk Anda. Ayo, Damai Mas, siapin sabarannya. La la la la la la la la la la la la la la la la. Adela! Rongewu resiko, dilarang rongewuan, ya? Sampai dia bisa ngomong ya? Dari betapa berharga cintamu, memapa dalam ketiadaan, melawan getir hidup tanpamu. Adela, majuan. Bukankah engkau yang pinta perpisahan kita jatuh? Mikir. Ibu Adela, asik. Jabana audio. Kembali merangkai.